romantis. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan, benang sari janganlah bimbang. Jaga, jaga, jaga, jaga, jaga. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang memiliki.